takkan tak biru lagi. Laut seolah menghempas sepi. Beribu malam aku tangisi, mengalun sepi menyiksa hati. Masih melekat bayangan diri, menyusuri relung-relung hati. Masih ku ingat peluk dan janji, bagaimanapun kau takkan pergi. Haruskah ku harus